olahraga Gontor, pertemuan alumni-alumni Gontor. Gontor jarang sekali mengundang alumni-alumninya untuk menghadapi situasi negara sekarang ini. Tapi kemarin datang, kemarin mengadakan tokoh-tokoh alumni Gontor. Dan diantara yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin, di Gontor Pak Din Samsudin terang-terangan mengatakan, saya keluar dari utusan khusus Presiden dalam masalah dialog agama. Saya, karena saya tahu setiap hari, hampir setiap hari saya ke istana, saya tahu kebohongannya orang itu. Kalau tahun 2019 ini nanti kalah umat Islam, saya tidak bisa membayangkan tahun 2024 itu Islam masih ada atau tidak. Sampai sambil menangis Pak Din begitu. Jadi jangan sampai tahun 2019 ini umat Islam kalah. Itu resmi Pak Din Samsudin di depan alumni-alumni Gontor. Jadi Gontor modelanya yang dulu tidak pernah kita dengar. Ini sesungguhnya apa yang sedang terjadi? Ya munculnya fenomena baru. Sing terakhir, ini yang terakhir beberapa hari yang lalu, ada pertemuan alumni-alumni pondok pesantren besar. Gini, tiba-tiba pidato ini seorang profesor, mantan ketua organisasi Islam besar. Tak rasa nol oleh pidato oleh tukang becak. Karena apa? Kita ini sedih. Kaum muslimin harus menang dalam pilpres kali ini loh. Loro-loro ini Islam ya kan? Kaum muslimin harus menang dalam pilpres kali ini loh. Rasaku Pak Prabowo ya muslim, Pak Jokowi ya muslim, apa meneh Kiai Ma'ruf Amin. Rois amnah dodil ulama. Lu kurang Islam apa nih Pak Sandiaga Uno santri milenial. Papat-papat Islam kok iso ana wong pidato seorang profesor. Kalau kaum muslimin sampai kalah dalam pilpres kali ini, iki sajane iki sing dijak omong iki. Kuwi wong Inggris. Apa wong Papua Nugini. Kalau sampai kaum muslimin kalah dalam pilpres kali ini, kita gak bisa membayangkan 2024 Islam akan punah dari Indonesia. Iki bakul koran. Gak kebayang. Duh. Iki tercetus. Sampai nek raro aku duwe iki rekamane ana ning kene. Nek pengen ro. Kalau seandainya ini ada pasal yang mampu menjerat orang seperti ini, jeratlah. Ini sangat berbahaya wong koyong ini. Nek meng pidato nek presiden nek saya kalah dalam menjadi presiden, saya akan jalan dari Jogja sampai Jakarta, itu udah berbahaya. Ra dilakoni yo ora apa-apa. Itu tetapi kalau yang seperti ini sudah sangat berbahaya. Ini Pak Kapolri mesti ngecek seperti ini dengan ini. TNI harus ngecek orang-orang seperti ini. Ini sajane ini manusia. Apa sound system? Sound system berarti ada yang ngomong di belakangnya. Jadi, kalau Pilpres 2019 ini kaum muslimin sampai kalah, saya gak membayangkan apakah 2024 Islam masih ada di Indonesia. Sing diomong niki opo di depan ribuan orang alim kabeh menurut versi mereka. Lha iya. Lha sing kaya ngene-ngene dijar-jarno. Bangsa ini akan mengalami perang saudara. Sementara pendiri bangsa ini menyadari betul bahwa resiko menjadi bangsa di Indonesia bukan mudah. Kenapa? Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi bangsa ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah.